Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Wa in arada ayyata mallakaha arrafaha sanatan li hadithi Khalidin al-muqaddami wal ma'na fihi anna sanah la tata'akharu 'anil qawafiri fadhafru bi sahibiha qaribut tawakkui. Ini udah nih kemarin ya, terakhir paragraf ini. Thumma idza wajaba at-ta'rif, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, thumma idza wajaba at-ta'rif, kalau kemudian orang ingin memiliki, maka kewajibannya adalah ta'rif, kan begitu. Ta'rif mengumumkan. Kalau dia sudah punya niat untuk mengambil manfaat memiliki barang temuan tersebut, begitu, maka diwajib mengumumkan. Dan kalau sudah wajib mengumumkan, fahal yajibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahal yajibu alal fawri, apakah wajib itu mengumumkannya alal fawri sesegera mungkin, habis nemuin langsung diumumin. Am yakfi ta'rifu sanatan mata arad, atau cukup dia mengumumkan selama 1 tahun, mata aroda, kapan aja dia mau. Jadi enggak harus segera setelah dia nemu langsung ngumumin. Kapan aja dia mau. Ntar dah nunggu 2 bulan lagi dah gitu. Ntar dah nunggu sekian bulan lagi kah gitu. Wajahani ada 2 pendapat. Asahahuma, pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat tersebut. Wajah. Kalau wajah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, wajah itu artinya pendapatnya para ulama Asy-Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, itu mesti kalimatnya dengan qaul, qaul. Jadi kalau qaul itu berarti perkataan atau pendapatnya Imam Syafi'i, tapi kalau wajah itu perkataan atau pendapatnya ulama Asy-Syafi'i. Asahahuma, dan yang paling sahih, ini kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, yang paling sahih dari 2 pendapat tersebut, la yajibu adal fawur, tidak wajib untuk menyegerakan mengumumkan. Jadi kewajiban atau menyegerakan pengumuman itu bukan keharusan. Ya harus mengumumkan, tapi pengumumannya enggak harus sesegera mungkin. Ya dia tunda, dia namanya hari ini ngumuminya minggu depan misalnya begitu. Enggak ada masalah. Wa yakunu ta'rifu la yajib 'alal fawr, qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah fi Tuhfah wa Afham qulu thumma. Kenapa kemudian la yajibu 'alal fawri? Kenapa habis nemuin enggak wajib 'alal fawri? Karena dalam teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani di awal bab itu kan kita lihat nih. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya tentang temuan zahab wal warik, kata Nabi Muhammad, "I'rif wika'aha." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi Muhammad, "I'rif wika'aha." Apalin, kenalin itu bejananya, wa ifasaha, bungkusannya juga diapalin. Thumma, gitu. Thumma 'arifha. Kemudian thumma, kalimat summa ini kata ulama Syafi'i menjadi dalil bahwa ta'rif itu mengumumkan itu bukan alal fawri. Kenapa? Karena kalimatnya summa, Nabi Muhammad yang ngomong summa. Summa itu yadullu ala tarahi. Itu menunjuk salah satu. Itu isim atof yang menunjukkan ke ala tarahi. Kalau ala tarahi itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Keterlambatan. Jadi enggak langsung gitu. Bukan ala tertib. Itu yang namanya summa itu. Begitu, kenapa kemudian tidak diwajibkan alal fauri, tidak diwajibkan langsung segera ngumumin setelah menemukan? Nah, karena Nabi Muhammad dalam hadisnya, i'rif wika'aha wa ifasaha, kenalin itu bagaimana bejana dan bungkusannya, summa, kemudian. Kalimat summa ini yang dijadikan dalil bahwa ini berarti bukan alal faur, an begitu. Wa yakunu ta'rifu ala abwabil masajid, dan ta'rif ini mengumumkan ini itu terjadi pada ada di pintu-pintu masjid. Inda khurujin nas, ketika manusia pada keluar tuh minha dari masjid. Ya kalau yang namanya masjid itu berarti Jumatan. Karena kalau sholat biasa orangnya gak banyak. Kemungkinan adanya yang punya harta waktu sholat 5 waktu itu kecil sekali. Kenapa kecil? Karena bisa jadi dia lagi di tempat kerjaan. Tapi kalau Jumatan pasti orang Jumatan. Kan ya. Segedeg-gedegnya orang sama Islam kalau Jumatan, Jumatan dia. Walaupun dia muslim. Ini gedeg banget nih sama azan nih. Kalau Jumatan berdatang dia. Dia gedeg banget sama Ustaz. Jumatan mendatang lagi. Jadi kemungkinan si punya harta datang ketika Jumatan itu sangat besar. Tapi kalau 5 waktu rasanya kurang. Karena ya biasanya kan begitu. Maka ketika orang-orang keluar diumumin. Wafil aswak atau juga di pasar. Nah, gitu. Kenapa di pasar dan di pintu masjid? Li'annaha, karena yang namanya pasar dan juga pintu-pintu masjid. Madhanul ijtima, tempat yang sangat. Madhan itu kalau bahasa Indonesianya rawan. Rawan berkumpul. Madhanul ijtima, tempat dan kondisi yang sangat diperkirakan. Ah gitu. Sangat diperkirakan ijtima orang berkumpul di situ namanya madhan. Wa kadza fil mawdhi'i alladhi wajadaha fihi, begitu juga dia wajib ngumumin di tempat di mana dia nemu barang tersebut. Jadi ada 3 tuh. Pintu masjid, pasar, tempat di mana dia nemu. Li anna sahibaha, karena bisa jadi si punya harta yata'ahadahu, itu nyarinya ke tempat di mana dia hilang gitu, ke tempat di mana dia berasa kehilangan barang tersebut. Makanya dia datang ke tempat itu. Maka itu perlu kita ngasih pengumuman di tempat di mana barang itu kita temuin. Di anna sahibaha, karena yang punya harta yata'ahadahu, bisa yata'ahadu periksa. Yata'ahadahu, dia meriksa tempat di mana dia rasa itu kehilangan gitu. Lianna hadhil mawadhi, karena tempat-tempat yang tadi disebutin, tempat dia hilang, tempat dia nemu itu pasar sama kemudian masjid. Lianna hadhil mawadhi, karena semua tempat ini aqrabu, itu sangat mungkin, sangat dekat kemungkinannya ida wujudi malikiha, terhadap keberadaan si punya harta fiha, di dalam tempat tersebut. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja', ala abwabil masajid, di depan pintu-pintu masjid, yu'khadhu minha, dipahami dari kalimat Syekh Abi Syuja' yang ini, annahu, bahwasanya la yu'arrifu, tidak boleh orang mengumumkan fil masajid, di dalam masjidnya enggak boleh. Jadi perkataan Syekh Abi Syuja' ala abwabil masjid, di pintu-pintu masjid, justru itu menunjukkan bahwa kalau di masjid enggak boleh. Wa huwa kadzalik, dan memang begitu. Wa huwa kadzalik itu maksudnya emang begitu, ada hadisnya gitu kalau bahasa kitanya. Mana hadisnya sih kurang apal nih. Ada hadisnya bahwa dilarang kita mengumumkan kehilangan di dalam masjid begitu. Qala Rafi'i, walaupun ketidakbolehannya itu diperdebatkan oleh ulama antara haram dan makruh. Antara haram dan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian lain mengatakan haram. Karena terjadi di zaman perkembangan turus Islam, bahwa banyak beberapa khalifah jadikan masjid itu sebagai sumber informasi. Diumumin begitu. Wa qala ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i la tu'arrafu fil masajid, tidak boleh ngumumin kehilangan di atau ngumumin barang temuan di masjid. Kama la tutlabu dhalatu fiha, sebagaimana memang tidak boleh, la tutlabu, tidak boleh mencari barang hilang fiha, di dalam masjid itu sendiri. Illa an-nasyasi, hanya saja memang ada ulama kita namanya asy-Syafi'i. Ini kalau dalam kitab fikih, asy-Syafi'i ini berarti Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal asy-Syafi'i as-Saghir. Jadi ada asy-Syafi'i al-Kabir, itu usul fikih, usuli. Kalau asy-Syafi'i as-Saghir itu faqih. Jadi kalau di kitab-kitab fikih nemu kalimat asy-Syafi'i itu namanya Imam Qaffal. Imam Qaffal asy-Syafi'i as-Saghir. Kalau yang di usul fikih namanya Imam asy-Syafi'i al-Kabir. Jadi kalau kita bilang enggak boleh di dalam masjid. Di pintu masjid boleh pas orang keluar, tapi kalau di dalam masjid jangan gitu. Sebagaimana tidak boleh juga ngumumin barang hilang, artinya mencari barang hilang di dalam masjid. Illa an-nasyasi, cuman emang ada pendapat, ada ulama kita namanya Imam Al-Qaffal Syasi, beliau mengatakan inna asahal wajhaini, dari dua pendapat yang paling sahih adalah jawazu ta'rifi fil masjidil haram. Tapi kalau di masjidil haram boleh. Jadi kata Imam Syasi, di masjid manapun enggak boleh. Di dalam masjid enggak boleh ngumumin barang hilang atau ngumumin barang temuan, enggak boleh. Tapi kalau di masjidil haram boleh. Kalau di masjidil haram boleh. Bi khilafi sa'iril masajid, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Apa sebabnya nih? Jawazu ta'rifil masjidil haram bi khilafi sa'iril masajid. Tapi kalau di masjidil haram ada ininya sekarang, ada unit kehilangan. Jadi ada kantornya, dan kantornya itu kagak di masjidil haram. Dia ada di itu apa istilahnya? Sekitaran masjid itu kan ada pintu, ada gerbang. Nah, di gerbang mana itu ada unit kehilangan, saya juga lupa, kagak merhatiin. Di Masjid Nabawi juga ada unit kehilangan. Bukan cuma barang ya, anak kalau hilang di situ ada itu. Di Masjidil Haram, soal orang satu dunia kan ngumpul semua gitu. In as-sahal wajhaini, sahih dari dua pendapat, jawazu ta'rif, boleh mengumumkan barang hilang fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Bi khilafi sa'idil masajid, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Wa dzakara mithluhu an-Nawawi, dan disebutkan sama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Wa dzakara, dan menyebutkan mithluhu, sama seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, an-Nawawi, yaitu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi pernah nyebut hal yang sama ke Imam Asy-Syafi'i. Wa Ibnu Rifa, dan juga Imam Ibnu Rifa. Imam Ibnu Rifa itu muridnya Imam An-Nawawi. Wa muqtadahu, dan inti daripada perkataan Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Rifah, at-tahrimu, yaitu keharaman fi baqiyatil masjid, haram ngumumin barang temuan di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Illa an-Nawawiya, hanya saja Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, naqala al-kharaha, justru menukil pendapat kemakruhan bukan keharaman. Kan tadi kita bilang ya, ngumumin barang hilang, ngumumin barang temuan, enggak boleh di dalam masjid. Bolehnya di depan pintu masjid ketika orang keluar. Kalau di dalam masjid boleh, enggak boleh, haram. Haram kata sebagian ulama, tapi yang lain bilangnya juga makruh. Karena memang ada hadisnya kan gitu. Nah, Imam Nawawi punya dua itu. Dibilang haram, tapi kalau dalam syarah Muhadzab Al-Majmu' justru beliau mengatakan makruh hukumnya mengumumkan barang temuan di dalam masjid. Fa'rifhu, ketahuilah itu. Wa kaifiyatu ta'rif, dan teknis bagaimana cara ngumumin. Jadi udah jelas nih, orang kalau nemin barang temuan pertama kenalin, apalin. Kemarin, kalau sekarang tinggal foto, cekrek. Nah, tapi foto sebelah kurang cukup, foto sebelah yang lain, cek nih. Di atasnya ada tanda yang lain lagi, tanter atasnya, cek nih. Di bawahnya ada tanda beda lagi, foto. Nah, itu salah satu bentuk ngapalin. Kan kata Nabi Muhammad 6, kata Abi Syuja 6 yang diapalin. Wi'aha, ifasaha, wika'aha. Kemudian apa lagi? Waznaha, adadaha. Kemudian satu lagi apa? Jin siha, dia apal, udah apal, baru kemudian dia umumin. Nah, umuminya di mana? Di depan pintu masjid, di pasar, termasuk di tempat di mana dia nemuin barang tersebut. Nah, terus ngumuminnya gimana? Ah, dijelasin nih. Ayyakula wa kaifiyatu ta'rif, teknis bagaimana dia ngumumin. Ayyakula, dia ngomong itu depan orang-orang. Man dha'a minhu syai'un. Woi, siapa yang kehilangan, woi? Bahasanya begitu. Siapa yang kehilangan? Wala yajib alaihi dzikrul awsab, dan dia tidak wajib. Ngumuminnya wajib, tapi enggak wajib nyebutin awsaf. Ciri-cirinya enggak usah disebutin. Dia nemu dompet. Isinya 200 juta. Ada enggak? Enggak ada dompet isi 200 juta. Dia nemu dompet isinya misalnya 20 juta lah. 20 juta masuk enggak? Masuk lah, Mas. Dompet itu tuh, dompet yang kayak dompet emak-emak tuh. Nah, itu 20 juta masuk tuh. Wah, siapa yang kehilangan dompet? Ada duitnya di dalam. Dompetnya warna biru, mereknya merek LP, tapi LP-nya kayaknya bajakan tuh, gitu. Soalnya di ujung kanannya rollback, di ujung kirinya itu sletingnya udah rusak itu. Isinya ada 20 juta, 100 ribu lembaran. Nah, orang jadi pada mau semua kan. Itu namanya nggak boleh begitu. Cukup diumumin aja, siapa yang kehilangan duit. Nah, saya nemu dompet di jalan sekian bulan Alifita kemarin tanggal sekian. Gitu. Jadi nggak usah disebutin sifatnya. Ciri-cirinya nggak usah disebutin. Ini ya. Itu di dompetnya warna itu, warna biru. Sletingnya ada gantungan kunci. Gantungan kuncinya gambar Thanos. Wah. Itu nggak wajib. Wa yusahabu dzikru ba'dihah, tapi sunnahnya sebutin sebagiannya aja, ciri sebagiannya aja. Saya nemu dompet. Dompetnya warna ini, kira-kira siapa yang kehilangan? Ah, gitu. Wa qila, tapi dikatakan yajib dzikru ba'dil awsab. Wajib hukumnya ngumumin dengan menyebutkan sebahagian sifatnya. Artinya sebahagian sifat itu diumumin bukan kesunahan tapi kewajiban. Tapi kewajibannya kila. Itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang kuat bahwa yang diumumin itu sebagian saja. Sebagian itu apa namanya, ba'd secara bahasa. Ba'd itu artinya sebagian. Secara bahasa ba'd itu artinya nisfu nisfi. Setengah daripada setengah. Ini satu benda itu kan 100%. Kalau nisf itu 50%. Tapi kalau ba'd, ba'd itu setengah daripada setengah. Nah, 25%. Jadi dari sekian banyak ciri yang kelihatan, umumin 25%-nya aja. Itu. Yang kira-kira kagak bakal ada orang yang berkhianat. Dalam arti, wah, ini kayaknya cakep nih. Gue ngaku kan orang, dia kan orang soleh. Gak pernah suuzon sama orang. Gak pernah suuzon dia sama orang. Gue kalau ngaku gak bakal dicurigain. Gue ngaku dah. Itu yang punya gue tuh, ah gitu tuh. Yang ngumumin rakyat, yang ngaku pejabat. Udah kecocok itu. Rakyat gak pernah suuzon. Sekalinya suuzon di penjara. Akhirnya ada pejabat ngaku, oh punya saya itu. Punya saya Pak Haji, itu saya kehilangan. Gini, gini, gini, gini. Ah gitu. Pejabat. Wa qila yajibu dzikru ba'dil awsab. Qala al-imam, kata imam, kalau disebutin imam dalam kitab fikih Syafi'i itu namanya Imamul Haramaini, Imam Al-Juwayni. Wa la yastaw'ibu al-awsab. Tidak boleh yastaw'ib. Yastaw'ib itu menyeluruh. Apa namanya? Iya menyeluruh. Yastaw'ib itu menghabisi semua cirinya disebutin. Jangan, enggak boleh. Kenapa? Li'alla yata'ammadah al-kadhibu, agar tidak yata'ammadah, agar tidak terjadi yata'ammad. Apa yata'ammad? Menyengaja untuk ngaku siapa al-kadhib, orang tukang bohong. Gitu. Habis rakyatnya terlalu jujur kan gitu diumumin. Ah, Pak Polisi mohon maaf, ini saya nemu gini, gini, gini, gini. Wah, polisinya bilang, wah. Itu sih saya tahu yang punya. Ah, itu padahal bohong itu. Oknum polisi. Kagak semuanya, kagak gitu. Kagak semuanya kan begitu. Men biasanya pejabat semuanya PA semua emang begitu. Men wa la alla yata'ammadaha al-kadhibu fa in istau'abaha. Kalau diumumin secara gamblang itu ciri-cirinya, istau'ab itu dia menyeluruh hak kepada sifatnya si barang hilang. Cirinya semua diumumin begitu. Fahal yadman, kemudian datang orang kadzib, orang yang bohong, sengaja ngaku-ngaku, akhirnya diambil. Fahal yadman, apakah dia bertanggung jawab nih? Domin, jadi tanggung jawab mengganti denda atas barang yang diambil oleh orang yang pembohong gara-gara dia ngumumin sejujur-jujurnya. Wajahani, ada dua pendapat. Sahaha an-Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi. Ad-dhaman, dia wajib ganti. Artinya bukan cuma wajib ganti, dia juga enggak jadi memiliki, kan begitu. Dia wajib ganti. Loh, Pak Haji, saya udah balikin itu. Kemarin saya umumin ada orang yang ngaku, ya saya balikin. Kenapa saya kudu ganti? Itu yang ngaku tuh bukan yang benar punya. Ini yang benar punya nih sama saya nih. Gitu, dia benar kehilangan. Nah, gitu. Ternyata yang ini juga ngaku bohong, men, keduluan yang situ juga. Gitu. Tapi ngumuminnya terlalu rinci. Kan begitu. Itu kata Imam Nawawi, Abdulman, wajib tuh ganti. Ente wajib ganti nih. Walihada, dan karena pendapat inilah, qala fil minhaj. Walihada qala fil minhaj, dan dengan pendapat ini, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Minhajul Thalibin, wa yadhkuru ba'du awsafiha, dan sebutin itu barang yang ditemuin, sebutin sifatnya, ba'du sebahagiannya saja, 25%-nya saja, begitu. Wa qawlu syekhi, dan perkataan Syekh Abi Suja, arrafaha sanatan, ngumumin selama setahun, yaqtadi itlaquhu. Yaqtadi itlaquhu apa itlaquhu? Yaqtadi itlaquhu, ya itlaquhu, itlaqu sana. Itlaqu ta'rif maksudnya, itu menunjukkan itlaq, kemutlakan dalam setahun. Dalam arti, nah ini diartikan gitu. Annahu la yajibu tartib, bahwasanya dia tidak wajib ala tertib. Maksudnya tidak wajib ngumumin sepanjang tahun. Hari ini dia umumin, besok dia umumin, ntar dua hari lagi dia umumin, seminggu dia umumin. Terus gak putus-putus sampai sekiranya memang itu nyambung selama setahun. Apa harus begitu? Tapi kata Imam At-Taqidin Al-Isni, enggak. La yajibu ala tartib, enggak wajib. Ente sebulan ini ngumumin, ntar tiga bulan prek, gak apa-apa. Berarti jatuhnya sebulan. Ntar ngumumin lagi sebulan. Berarti dua bulan jatuhnya. Jadi gak mesti sepanjang hari itu selama setahun gitu. Gak mesti. Gitu. Jadi boleh aja, apa namanya, longkap-longkap. Nah, dua bulan ini gue umumin. Dua bulan pasang pelampang di tempat dinamain. Nah, saya menemukan ini, telepon ini. Gitu. Dua bulan dicabut, udah gak dulu dah. Kapan? Ntar lah lima bulan lagi. Orang lagi puasa nih. Ribet. Mau lebaran dulu. Ntar habis lebaran baru diterusin. Misalnya gitu. Itu enggak ada masalah. La yajibu tertibu pisana. Tidak mesti tertib berurutan sepanjang tahun. Hatta law arrafaha syahrain. Sampai pun kalau dia ngumumin cuma dua bulan. Au aqal, atau kurang dari dua bulan. Au aksar, atau lebih dari dua bulan. Fikul lisana. Di setiap tahun. Artinya setiap tahun itu maksudnya tahun ini cuma dua bulan. Berarti kan belum setahun tuh cuma dua bulan doang. Ntar tahun depan lagi gitu. Jadi enam tahun tuh dia begitu. Karena tiap tahun cuma dua bulan kan. Gitu. Itu kafa, itu cukup kayak gitu. Jadi gak mesti sepanjang tahun tuh dia ngumumin semua. Karena kan nanti ngumuminnya kan juga gak tiap hari. Jadi mungkin hari ini sehari dua kali, tiga kali. Besok cukuplah sekali. Nanti seminggu lagi baru umumin lagi. Nanti sebulan, dua minggu, sebulan gitu. Sampai sekiranya pengumuman itu tidak terputus. Orang yang dengar pengumuman terus tetap menyangka bahwa itu adalah pengulangan dari pengumuman kemarin gitu. Kalau sampai kemudian gak ada, lah Pak Haji udah gak ngumumin barang hilang lagi. Nah, kayaknya udah nemu. Bulan depan dia ngumumin. Nah, berarti kan terputus tuh jedanya tuh. Karena secara uruf kebiasaan, jeda yang panjang itu memutuskan waktu setahun. Jadi yang maksudnya tidak yang maksudnya tidak harus tertib, ya begitu. Bahwa dua bulan, nah, antar besok prek dulu tiga bulan, nah, gitu. Tapi kalau jedanya tidak terlalu panjang sehingga orang menyangka bahwa itu adalah pengulangan, berarti kan memang nggak terputus. Kalau nggak terputus ya berarti cukup setahun. Jadi maksudnya jangan kira kalau ngumum itu kudu tiap hari gitu. Enggak. Ya tiap hari di awal-awal dia nemu aja, awal nemu nih, besok aja ngumumin 2 kali, 3 kali, besok lagi cukup sekali aja, besok sekali lagi, pre dulu 2 hari, kemudian gitu. Jadi nggak mesti setiap hari gitu. Walaupun kita bisa sekarang setiap hari, tinggal taruh papan pengumuman aja. Pelang begitu. Nah, cuman kan dulu belum ada reklame kayak begitu. Dulu kan makin ngomong teriak. Siapa yang nemuin, siapa yang penemuin, siapa yang kehilangan barang gitu. Wa huwa kadzalika 'alal ashahi inda Nawawi, dan inilah begitu pendapat yang sahih menurut Imam An-Nawawi. Jadi tidak harus berurutan sepanjang tahun. Boleh dipisah 2 bulan dulu, ntar prek lagi 3 bulan gitu. Wa qila, tapi dikatakan qila, pendapat yang qila lemah ini wajib tertibu, wajib untuk mengumumkan barang hilang tertib, berurutan terus-terusan, jangan putus. Li'annal maqsuda, bahwasanya maksud daripada ta'rif pengumuman itu ayyablughal khabarul malika, agar khabar itu nyampe kepada yang punya harta. Wattafriku, dan memisahkan pengumuman, la yuhassilu hadzal maqsuda, itu tidak menghasilkan, tidak bisa menggapai tujuan tersebut. Tujuannya kan biar si punya tahu. Kalau diumuminnya belang-belong begitu ya, 6 bulan diumumin. Toto pas bulan ke-7 yang punya datang. Kagak ada yang ngumumin ini gitu. Nyangkanya ya udah dah, bukan di sini berarti. Itu kalau sepanjang tahun, itu kan maksud daripada tujuan ta'arif itu biar si yang punya tahu. Kalau dipisah-pisahin kayak gitu, ntar 2 bulan diumumin, ntar pre 3 bulan, ntar baru umumin lagi. Enggak nyampe itu maksud daripada tujuan ta'arif. Wa hadza huwal ahsan, dan ini pendapat yang ahsan. Ahsan itu berarti enggak kila ini. Kan tadi katanya kila ya. Kila dikatakan wajib ngumumin sepanjang tahun secara tertib, berurutan. Tapi kata ini wa hadza huwal ahsan fil muharrar, dan inilah pendapat yang ahsan, yang dikatakan sebagai pendapat baik oleh Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Muharrar. Berarti baik tertib atau tidak tertib itu levelnya sama. Cuman yang kalau kita pakai pendapatnya Imam Rafi ini Al-Muharrar, wa hadza huwal ahsan, inilah pendapat yang baik, yang lebih baik daripada pendapat enggak tertib. Kan gitu. Kan enggak tertib itu pendapat ashahul wajhaini katanya. Gitu kan. Tapi ternyata kata Imam Ar-Rafi, ini yang ahsan nih, yang tertib sepanjang tahun. Nah, berarti tertib atau tidak tertib itu dua pendapat yang levelnya sama. Cuman yang ahsan versi Imam Ar-Rafi adalah yang tertib sepanjang tahun. Fil Muharrar disebutkan itu dalam kitab Al-Muharrar fi Fiqh Syafi'i wa sahahu al-imam. Dan ini pendapat ini disahihkan oleh Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain. Wa masahahu An-Nawawi sahahu Al-Iraqiyun. Dan apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan tidak tertib. Tidak salah, tidak harus berurutan. Itulah yang disahihkan oleh Iraqiyun, ulama-ulama dari jalur Irak. Jadi mazhab Syafi'i kan jalurnya banyak. Cuman yang terkenal Iraqi sama Khurasaniyun, Al-Marwaz. Marwaz Khurasan sama Iraqi. Iraqi Baghdad. Baghdad dan Marwaz. Marwaz itu Khurasan. Jadi Khurasan dengan Iraqi itu 2 jalur yang paling masyhur dalam jalur periwayatan fikih Syafi'i. Gitu. Cuman bukan berarti cuman 2 doang, ada jalur Mesir, ada jalur Yaman juga ada. Cuman yang masyhur itu. Jadi Iraqi atau Khurasani itu cuman apa istilahnya jalur. Saya nih, kita nih orang Indonesia, belajar fikih Syafi'i kemana? Ke guru kita namanya Sulaiman Rashid dulu, yang bukunya hijau tuh. Itu jalur Indonesia. Jadi Sulaiman Rashid itu jalur Indonesia, Tariq al-Indonesiyin. Kalau orang Malaysia belajar fikih Syafi'i, jalurnya bukan Sulaiman Rashid kagak nyampe ke Malaysia. Ya, nyampe kali ya, saya enggak tahu. Itu maksudnya Tariq tuh begitu. Jadi orang kita nih, orang kita Syafi'i gitu. Tapi jalur mazhab Syafi'inya orang Indonesia, ya jalur Indonesia, Sulaiman Rasid sampai ke Imam Al-Bajuri, Syekh Al-Azhar. Yang makanya kebanyakan orang Indonesia tidak mewajibkan cadar bagi perempuan-perempuannya. Versi Imam Al-Bajuri. Jalur kita itu. Kan kalau Imam Noyu Banten, yang itu juga diambil oleh sebagian Indonesia, itu kan cadar wajib. Emang jalurnya yang beda begitu. Nah, apa namanya? Di stay Cianjur Imam Syafi'i itu Dr. Hasan itu perempuannya wajib cadar Syafi'i. Emang Syafi'i yang utama tuh pakai cadar wajib itu. Ah, memang toriknya jalur kita orang Indonesia Syafi'inya tuh ke situ tuh. Ke jalur yang itu begitu. Ah, itu saking ininya bedanya jalur, sampai ada yang bilang ngaku Syafi'i tapi hijab kagak wajib. Aneh emang itu. Itu maksudnya jalur-jalur itu. Jadi kayak, jadi gak yang gimana-gimana gitu, cuman jalur belajarnya aja. Karena kita orang Indonesia, maka kebanyakan jalur Syafi'inya lewat ini, lewat ini, lewat ini. Kan kita gak ketemu langsung sama Imam Rafi'i, kagak. Imam Nawawi Ad-Dimasyqi gak ketemu langsung kan. Gimana ya ketemu sama muridnya, muridnya kebawa. Nah, dari beliau inilah kemudian jalur baru nih muncul, namanya jalur Mesir, jalur apa lagi. Nah, begitu. Jadi apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi itu yang disahihkan oleh Al-Iraqi. Jadi mazhab Syafi'i Al-Iraqiyun. Nah, itu suara mazhab Iraqiyun itu hukumnya tartib itu tidak harus. Yang bilang harus tuh Khorasani Al-Marwaz. Khorasani itu Imam Ar-Rafi itu Khurasaniyun. Ah begitu. Wa alam ketahuilah annahu la yajib isti'abus sanham. Ah gitu. Ini kalau kita pakai pendapatnya Imam Ar-Rafi yang wajib berurutan sepanjang tahun, ketahuilah annahu la yajib, bahwasanya tidak wajib isti'abus sanati, meratakan sepanjang tahun bitarif dengan pengumuman. Jadi sepanjang hari kita enggak mesti. Enggak wajib. Kita sih pakai pendapat Imam Rafi ini, katakanlah demikian. Kita pakai pendapat Imam Rafi ini yang bilang wajib berurutan sepanjang tahun, kagak boleh putus-putus. Tapi kewajiban sepanjang tahun gak boleh putus-putus tidak berarti bahwa setiap hari kita ngumumin, enggak. Bal yu'arif awalan, akan tetapi kita umumin pertama kali kita nemuin barang fi kulli yaumin marrataini, di setiap hari marrataini. Marrataini apa salah sama marrat, Pak Iwan? Di sini marrotain, di beberapa teks ada salah sumarrot, salah samarrot. Bal yu'arrifu awalan, diumumin pertama kali, fi kulli yaumin, di setiap hari, marrotain ini dua kali. Jadi pertama kali nemuin nih, gue nemuin nih, besok kan ngumumin dua kali, gitu. Thumma fi kulli yaumin, kemudian sampai berjalan waktu, besok-besokannya sehari marrot. Sehari cuma sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thumma fi kulli usbu'in marrah. Kemudian setiap minggu sekali, setiap pekan. Thumma fi kulli syahrin marrah. Thalatha kan ya. Di situ thalatha, di sini marrotain. Emang yang bagus sih thalatha. Biasanya makin awal tuh makin banyak. Jadi hari pertama 3 hari, besok 2 kali, hari pertama 3 kali, besok 2 kali, besok sekali terus sampai kemudian seminggu sekali udah jalan sebulan, besok aja sebulan sekali terus. Jadi itu yang dimaksud isti'abus, apa namanya, tartibus sanah begitu. Jadi bukan berarti setiap hari, enggak. Gitu. Salah sumarot, iya, yang di sini marotain, saya enggak tahu, tapi salah sumarot atau dua kali itu bukan inti daripada masalah kita. Artinya perbedaan teksnya enggak ada masalah nih. Cuman emang kan untuk menunjukkan yang namanya hari pertama itu lebih banyak diumumin. Kenapa? Karena hari pertama juga biasanya orang yang hilang barang itu lagi nyari-nyari terus. Gitu. Kan ya, orang yang lagi kehilangan hari pertama tuh nyari terus tuh. Ntar hari kedua masih nyari, cuman agak lemes. Hari ketiga agak, udah sebulan, udah lemes dah. Tapi kalau hari pertama, makanya karena hari pertama yang punya juga masih lagi nyariin terus, nah kita yang ngumumin sehari 3 kali. Atau mungkin 2 kali, terus begitu. Hatta fiku thumma fikul li usbu, kemudian sepekan sekali, thumma fikul li syahrin maro, kemudian sebulan sekali, bihaitsu la yansa. Sekiranya, nah ini nih yang menunjukkan tertib, bihaitsu la yansa, sekiranya dia tidak lupa, annahu tikrarun lima madha. Ay yunsa apa yansa? Yunsa nih, sebaiknya yunsa. Bihaitsu la yunsa, sekiranya ta'rif itu tidak lupa atau tidak terlupakan, annahu tikrarun, bahwanya ta'rif itu adalah pengulangan lima madha dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi sepekan sekali, selama sebulan itu sepekan sekali. Kayaknya udah deh sebulan sekali. Sampai sekiranya orang tuh tahu, Pak Haji ngumumin mah itu pengulangan yang kemarin. Ah gitu. Tapi kalau udah lama enggak ngumumin, terus kemudian, nah Pak Haji ngumumin apa nih? Ah, oh itu pengulangan, tapi jedanya, kalau jedanya terlalu lama berarti dihitung baru tuh. Dihitungnya enggak tertib. Maka yang kemarin udah dua bulan. Yang ini baru lagi terusin lagi, berarti bulan ketiga. Bihaitsu la yunsa annahu tikrarun lima madha. Sekiranya pengumuman itu tidak dilupakan, bahwasanya memang itu adalah pengulangan. Walau qata'al muwalatil wajibah. Kalau seandainya orang memutuskan al muwalah, ketersambungan yang wajib. Ketersambungan yang wajib itu bihaitsu la yunsa annahu tikrarun lima madha. Itu ketersambungan yang namanya wajib. Jadi walaupun enggak tiap hari, tapi kan tiap hari udah dia lakukan dulu di awal-awal. Sekarang jalannya tuh seminggu sekali. Nah, kemudian sebulan sekali. Kalau kemudian itu berhenti, wajib istinafus sanah. Ah, wajib istinafus sanah. Istinaf itu artinya ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Wajib istinafus sanah. Istinafus sanah itu berarti ini kan versi Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan wajib tertib. Kalau yang enggak wajib tertib, ya berarti kalau terputus itu mualat, maka tahun yang pengumuman yang ke depan itu berarti albina, terus nurusin doang. Ini maksudnya gini kan, setahun nih. Ini bulan pertama diumumin, bulan kedua diumumin, bulan ketiga diumumin. Bulan keempat berhenti dia. Enggak ada pengumuman. Bulan kelima juga berhenti. Mulai lagi bulan ke-6. Ini kan udah 3 bulan nih, kemudian berhenti. Kalau versinya Imam Ar-Rafi'i, itu bulan ke-6 tuh mulai dari awal lagi tuh. Karena wajib tertib kan begitu. Mulai. Tapi kalau kata Imam Nawawi, bulan ke-6 tuh terusan daripada bulan 3 ini. Berarti yang bulan ke-6 tuh jatuhnya bulan ke-4. Ya tinggal itu yang berarti 6 bulan lagi sampai setahun itu. Begitu. Wajib istinafus sanah, dia wajib mengulang dari awal, mengulang sanah, hitungan setahun diulang. Wa fi sayruratihi dhaminan khilaf. Dan apakah ketika masa berhenti ngumumin itu dia terhitung sebagai orang yang bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan? Khilafun, ada perdebatan pendapat, tapi umumnya enggak bertanggung jawab karena itu fi hifzi. Kan gitu, dia tuh sebagai amin, orang yang dititipi jatuhnya begitu, jadi tidak bertanggung. Umatun multakif istinturin kan ya, kalau di teksnya di bawah nih di footnotenya, laumatun multakif fi asna'it ta'rifi fahal yabnil warisu am yasta'nif. Kalau kemudian yang nemuin barang meninggal, lagi ngumumin dia meninggal, maksudnya lagi masa pengumuman dia meninggal, fahal yabni, apakah dia terusin apa yang diturut yang diumumin oleh si yang meninggal itu? Jadi enggak usah bikin hitungan baru, am yastanib, atau dia ngitung baru. Qala Zarkasyi, ini Badruddin Zarkasyi ini. Lam ara fihi naqlan, kami tidak menemukan adanya riwayat tentang istinab atau bina. Wa zahir anna lahu dzalika. Tapi zahirnya bahwa si anak cucunya yang nemuin barang itu ya benih, yaitu sin apa yang sudah dikerjakan oleh bapaknya atau yang si menemukan itu, berarti enggak istinab tapi albina, terusin hitungan tahunnya. Wa fi sayruratihi, dan apakah dia bertanggung jawab selama masa ini, ya masa ta'rif ya. Selama masa tarif, khilafun, itu terjadi perdebatan pendapat. Nanti ada ketemu nih di sini. bahwa selama masa ta'rif itu adalah masa amanah. Karena masa amanah berarti dia tidak bomin, tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan. Kecuali ditafrid. Kecuali kalau dia memang abai, lalai. Mestinya ditaruh di brankas, taruhnya di atas TV, taruhnya di jok motor, taruhnya di lemah, di laci, bawah kursi. Ah, itu kan lalai. Itu yang tanggung jawab. Tapi kalau dia aslinya kan lukoto itu ibtidaan amanah. Amanah secara awal. Masa ta'rif itu masa amanah. Maka kalau dia barangnya hilang atau rusak, dia nggak tanggung jawab. Orang dia dititipin kan jatuh. Dia kagak belum tasarruf sebagai kepemilikan. Begitu. Tapi memang ada khilaf di antara ulama. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok. Wa idza wajada ma la yutamawwalu. Bagaimana kalau kita nemu barang tapi yang remeh. Begitu. Nemu barang cuman 20 ribu. Itu kan remeh sebenarnya. Remeh gak 20 ribu. 20 ribu. Ya. Dulu nemu minyak goreng sebungkus tuh remeh. Kalau sekarang nemu minyak goreng seliter, wah itu berharga banget tuh. Ah gitu ya. Itu insyaallah besok tuh hari Kamis. Besok kita insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita masih live. Jadi walaupun tanggal merah kita tetap live insyaallah besok. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat. Para ajengan, para kiai, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.